negara Aceh ketika itu, sebelum jauh Indonesia ada, mencanangkan, menyatakan ibu kota Aceh itu Mekah. Ya. Ibu kotanya itu Mekah. Dan pada saat itu juga, jauh sebelum Indonesia ada, tidak boleh ada orang kafir yang tinggal di Aceh. Bahkan raja-raja Aceh dulu memberlakukan aturan, orang kafir boleh masuk Aceh hanya untuk kerja. Jadi pagi datang, sore sudah tidak boleh tinggal di Aceh, harus keluar. Dan Aceh menjadikan Mekah sebagai ibu kota bukan tanpa alasan. Seperti yang dituturkan oleh ahli sejarah, ini orang Sumatera, yaitu Yusuf Abdullah Kuar. Mungkin bapak-bapak yang umur-umur 60 kenal. Nah, supaya lengkap, saya akan ceritakan hubungan Aceh dengan Arab ketika itu. Perlu diketahui, di antara ahli sejarah berbeda pendapat kapan Islam itu masuk ke Nusantara, wabil khusus ke Aceh. Dan dari mana masuknya? Teori pertama yang digulirkan oleh Senuk Orgonya, yaitu Christian Senuk Orgonya, yang pernah cukup lama tinggal di Indonesia di dalam rangka untuk membantu imperialisme Belanda, dalam rangka untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan orang Aceh secara khusus dan orang Indonesia secara umum, dia pergi ke Mekah berpura-pura masuk Islam, tinggal 6 bulan di Jeddah, 6 bulan di Mekah. Bahkan disebutkan oleh profesor, oleh Dr. Didier Nur, sempat juga menikah dengan salah seorang putri Jeddah, menamakan dirinya Abdul Ghaffar. Sempat dia dicurigai dan hampir terbongkar, kemudian dilindungi oleh salah satu haji dari Jawa Barat yang tinggal mukim di Mekah. Setelah di Jawa pun, di Jawa Barat menikah 2 kali sampai memiliki anak. Peran dia di dalam menulis berbagai macam tulisan yang menguntungkan Belanda cukup banyak. Sampai akhirnya dijadikan, dinobatkan menjadi guru besar di Universitas Leiden Belanda. Murid-muridnya cukup banyak. Di antara murid-muridnya memiliki karya yang juga diakui oleh kaum muslimin dan sarjana kaum muslimin, yaitu Mu'jam Al-Fadil Hadis. Ini kamus untuk mencari hadis. Itu ada 6 atau 7 jilid besar. Itu karya murid-muridnya, Sunukorgonya. Karena dalam rangka untuk penelitian, dia harus memiliki panduan untuk mencari hadis. Itu buku sangat bagus sekali untuk mencari hadis ini di mana? Apa di dalam Sahih Bukhari, Muslim, atau Tirmidzi atau Nasa'i. Namun sekarang sudah lebih canggih karena ada CD yang Al-Kutubus Syamilah ya. Al-Maktabatus Syamilah. Itu lebih enak, tinggal pencet keluar hadisnya. Baik. Hadirin sekalian, katanya Kristen Sunukorgonya Islam masuk ke Indonesia abad 13. Itu pun yang membawa bukan lagi orang Arab, akan tetapi orang Gujarat India. Alasan dia, karena Islam di Indonesia itu warnanya adalah sinkritis. Apa itu sinkritis? Perpaduan antara Hindu, Buddha, animisme dan Islam. Itu sinkritis. Namun dibantah oleh banyak ahli sejarah dengan beberapa bantahan. Ini mic-nya memang begini ya Pak ya. Antum dengar gak ini? Dengar ya? Hah? Kurang keras? Eh? Dikencengi menggema? Eh? Iya. Atau yang enak yang tadi? Yang ini? Ini? Tadi? Tes, tes. Tes, tes. Tes. Gimana? Ini? Hah? Ini, oh, baik. Memang desain masjid ini, Pak, dimanapun masalah mic, di Jawa, di Kalimantan, karena suara ini begini. Sampai di Tangerang itu pengurusnya habis 500 juta untuk menaik mic, nggak benar-benar. Nah, baik. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Hadirin sekalian, pendapat Sunukorgonya ini kelemahannya satu. Kalau dilihat hanya dari sisi sinkritisme, sejak awal sebelum datangnya Islam, agama asli Indonesia itu memang sinkritisme. Ya, sinkritisme mistis. Ya. Karena orang Indonesia wabil khusus Jawa itu selalu adaptasi ketika agama animisme kurang begitu tertarik, pindah ke Hindu. Ketika muncul Buddha, dia pindah ke Buddha. Apalagi setelah datangnya Islam, maka mereka masuk Islam. Apalagi tertarik dengan anti kastanya, di mana agama Hindu masih mengakui kasta. Ditambah lagi kelebihan dai-dai yang berakhlak mulia. Ini. Kelemahan yang kedua, Islam menurut beberapa data itu sudah datang pada abad ke-1 Hijriah. Ya, ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tepatnya tahun 630-an. Pada zaman Amirul Mukminin Utsman ibn Affan. Alasannya, teknologi perkapalan pada zaman Utsman bin Affan itu sudah tercipta. Bahkan kapal perang yang dimiliki oleh Utsman ibn Affan ketika itu hampir 1700 kapal. Yeah. Dan ini atas ide Muawiyah ibn Abi Sufyan, yang pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab sudah diusulkan. Namun karena Umar bin Khattab takut, karena kaum muslimin wabil khusus orang Arab yang hanya pandai berlaga di padang pasir, tidak punya pengalaman ke lautan, maka khawatir nyawanya kaum muslimin, sehingga ide itu ditolak oleh Umar bin Khattab. Makanya ketika saat pemerintahan Utsman ibn Affan, ide itu digulirkan lagi, ternyata diterima oleh Utsman ibn Affan. Ya. Dan peperangan pertama kali dilakukan di Laut Kiblus, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummu Haram, engkaulah wanita pertama kali syahid di lautan, dan masya Allah enggak meleset. Akhirnya ikut perang pada zaman pemerintahan Umar Utsman ibn Affan, yang akhirnya syahid di sana Ummu Haram. Ikhwas sekalian, bahkan Yusuf Abdullah Puar mengatakan ada beberapa sahabat yang pernah sampai Ma'bar atau Malabar. Malabar itu mana? India. Malabar. Malabari. Dan banyak ulama-ulama di sana. Di antaranya adalah Syarab bin Malik, Malik bin Dinar, dan Malik bin Habib. Tinggal beberapa tahun bersama keluarganya di sana. Yang lebih menarik lagi, disebutkan di dalam kitab Al-Hayawan karya Jahid, di kantornya Muawiyah ibn Abi Sufyan ada surat dari Malikus Sin, yang tidak lain Malikus Sin, raja Cina di sini adalah Sriwijaya. Di dalam kitab lain yang disebutkan Al-Iqdul Farid karya Ibnu Abdul Rabbi, di situ disebutkan Malikul Hindi, dan ini tidak bertentangan karena Nusantara itu namanya Hindia. Makanya ada sebutan in negara Hindia Belanda. Indonesia itu baru muncul kemarin di dekade abad awal 20. Yang pertama kali mengenalkan adalah Agus Salim, seorang polisi mata-mata awalnya ditugaskan oleh Belanda untuk memata-matai syarikat Islam, akhirnya malah tertarik, akhirnya menjadi tokoh sentral syarikat Islam. Dialah yang mengenalkan di seminar-seminar, yang itu memang gagasannya awalnya juga dari Cokro Aminoto, yang awalnya mau dikatakan, mau diberi nama Malaysia apa Indonesia. Malai dari pulau-pulau. Malai itu pulau. Sia yang dihuni oleh orang-orang Asia Timur. Atau Indo lebih diambil dari etnik yang begitu banyak, sehingga mengerucutlah nama itu Indonesia, dan disosialisasikan oleh Agus Salim ke luar negeri, ke Eropa, termasuk ke Belanda. dulu masih India Belanda. Bahkan dulu pada zaman Ajisaka, pada abad pertama Masehi, ketika masuk ke Jawa, dari Sumatera, Jawa, Bali, itu namanya Jawa. Ajisaka masuk ke Indonesia tahun 68. Setelah itu 10 tahun kemudian membuat kalender namanya kalender Saka. Tahunnya tahun Saka. Sehingga tahun Saka itu dihitung 78 setelah Masehi. 68 ditambah 10 berapa? 78. Seperti yang dikatakan oleh Tom Raffles. Tom Raffles memiliki buku yang sangat legendaris, namanya The Histories of Java. Dulu dia menjadi gubernur tentara di Jawa, kemudian diangkat untuk menjadi gubernur di Sumatera, namanya Tom Raffles. Kemudian karena istrinya terkena penyakit malaria, akhirnya dia kembali ke Jawa, tinggal di Bogor karena memilih tempat yang dingin untuk penyembuhan istrinya yang akhirnya juga ya meninggal dunia. Maka dia mempenggagas Kebun Raya Bogor, dan bunga yang paling terkenal di sana dinisbatkan kepada dirinya apa? Rafflesia. Di sana dia memberikan satu bangunan kecil untuk mengenang istrinya, yaitu bangunan semacam apa itu? Saung ya, tapi gaya Eropa. Di sana dia mengatakan bahwa Ajisaka dulu masuk ke Jawa. Ketika itu perang dengan Raja Jawa namanya Dewoto Cengkar. Akhirnya kalah pada tahun 68 dan akhirnya resmi negara Jawa dia kuasai tahun 78, sekaligus dia menetapkan tahun Saka. Makanya kalau antum menghitung tahun Saka tinggal tambah 78. Artinya kalau sekarang ada tahun Saka 1400, tinggal aja tambah 78, berarti tahun Masehinya 1478. Sehingga diri salian, kenapa dikatakan Jawa dari kalimat Dowo? Dowo itu apa? Panjang. Karena kedatangan Ajisaka, Jawa ini belum terputus. Karena terjadi retakan antara Sumatera dengan Jawa, itu masih bentuknya sungai kecil karena putus akibat gempa bumi pertama kali tahun 444. Terus puncak putus sehingga terjadi pisah kurang lebih bentangannya 12 mil. Itu tahun 1884 ketika Krakatau yang menjulang tinggi meletus, tinggal sekarang gunung yang kecil. Dan disebutkan oleh ahli sejarah, oleh ahli geologi yang sejarah tentang kebumian juga, meletus pada tahun 444 menurunkan suhu bumi kurang lebih 20 derajat Celsius. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kembali lagi kita menyoal masalah masuknya Islam ke Indonesia. Ketika kita berbicara masalah surat yang dikirimkan oleh Raja Sriwijaya yang bunyinya, maaf, saya tadi cari di HP enggak nemu-nemu ya. Di situ secara kesimpulannya surat Min Malikil Hindi itu di dalam kitab Al-Iqdul Farid. Adapun di dalam kitabul Hayawan Min Malikis Sin dari Raja Cina, anaknya seribu raja didampingi oleh permaisuri anak seribu raja yang memiliki kandang gajah 1000 gajah, yang kerajaannya dibangun dengan emas dan perak, berada di muara dua sungai. Masya Allah. Berarti di sini bukan India yang sekarang atau bukan Cina yang sekarang, di Tiongkok, tidak. Karena kalau antum lihat sungai Musi ketika menjelang ke laut pecah menjadi dua. Disitulah kira-kira kerajaan Sriwijaya. Dia mengatakan sungai itu menghasilkan, mengairi pohon-pohon yang besar, kayu gahru dan kapur. Ini yang menarik. Disebutkan di dalam surat itu, kapurnya baunya sampai 12 mil. Masya Allah. Dari sini hadirin sekalian, tidak mungkin di Cina. Yang dimaksudkan Tiongkok, karena Cina tidak pernah menghasilkan kapur. Yang ada adalah kapur barus. Barus itu di mana, Pak? Di mana? Hah? Barus. Hah? Waduh, bahaya ini. Di Barus Medan, kan ada, kalau kita di pinggir selatan Sumatera, itu ada Singkel, ada Sibolga, ada Barus. Ya. Di sana sampai hari ini ketika ada orang bilang kapur pasti barus, walaupun enggak ngerti barus di mana. Yang lebih menarik hadirin sekalian, ada ahli geografi Alexander Agung yang juga pernah menjadi gubernur Mesir, membuat geografi tahun 169. 169 di sana di gambar peta Sumatera belum ada namanya Nusantara, belum ada namanya India, belum ada nama pun Baruze. Dan kapur, jangan sampai kita itu mengira yang dimaksudkan kapur adalah kapur ini nginang, kapur yang sirih, tidak. Kapur ini adalah hasil komoditas yang dihasilkan dari pohon. Jadi pohon itu secara khusus ketika sedang menua, sudah mulai betul-betul apa menghasilkan itu, ketika dibelah keluarlah kristal-kristal tersebut. Itu wanginya dikatakan di dalam surat Raja Sriwijaya sampai jaraknya 12 mil. Wangi. Perbandingannya, kalau kapur itu Jepang cuma 500, kalau hasil dari barus itu $2,000. Bahkan Profesor Dr. Berg mengatakan utusan Raja Solomon, termasuk Nabi Sulaiman maksudnya, datang ke Sibolga untuk mencari itu. Begitu juga adik-adik sekalian, utusan Raja Fir'aun datang juga ke situ untuk mencari kapur barus. Kenapa? Karena tidak mungkin Fir'aun itu kan matinya harus dimumi, kemudian diletakkan di mana? Di piramid. Tidak mungkin kalau tidak pakai kapur barus. Ya. Cara untuk perawatan jenazah di apa itu namanya? Di apa? Apa? Apa? Balsem ya, di balsem. Di balsem, ya. Terus kemudian setelah selesai baru diberikan kapur barus. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri merekomendasikan untuk perawatan jenazah dengan apa? Kafurah, kapur barus. Dan ini tidak mustahil, karena memang orang Arab sejak zaman jauh sebelum Islam sudah mengadakan lawatan dagang internasional, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, rihlatash syita'i wassaif, melakukan perjalanan dagang pada waktu musim dingin ke Yaman, pada waktu musim panas ke Syam. Untuk mencari apa? Untuk mencari komoditas kayu wangi, kayu gahru, termasuk juga kafur. Dan komoditas ini saking menariknya, saking mahalnya, saking istimewanya, Allah jadikan salah satu di antara nikmat surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Dengan demikian hadirin sekalian, Rasulullah itu sudah kenal Sibul Ga'at ini Medan. Itu. Sudah kenal. Anehnya orang Sumatera sendiri enggak tahu Barus itu di mana. Itu. Nah, dari kirim-mengirim surat ini, karena Muawiyah juga pernah membalas, bahkan disinyalir pernah ketika pada zaman Utsman ibnu Affan kan perang dengan Persia, Yazdarjit kalah, terus kemudian melarikan diri ke negeri Manwara'an Nahri, kemudian meminta perlindungan kepada Raja China yang tidak lain adalah Raja Sriwijaya. Namun Raja Sriwijaya tahu kebesaran kerajaan Islam, yaitu pada saat itu dipimpin oleh Utsman bin Affan, maka dia tidak mau melindungi Yazdarjit. Malah beliau mengirim surat agar Utsman ibnu Affan melindunginya. Akhirnya utusan tersebut dihantarkan sampai Sriwijaya. Dari sini hadirin sekalian, kalau kita ditanya, apa mungkin ada beberapa sahabat yang pernah datang ke Indonesia? Tidak tertutup kemungkinan. Cuma ada edaran-edaran di WA, nama-nama sahabat datang ke sini ini butuh bukti arkeolog, butuh bukti sejarah. Karena ngirim surat enggak mungkin yang dikirim kalau tidak dekat Utsman ibnu Affan, dan ketika itu masih banyak sahabat. Dan pada zaman Umar bin Abdul Aziz, Ratu Sima yang ada di Kalingga, Kalingga itu di antara Jepara dengan Lasem, juga pernah surat menyurat dengan Umar bin Abdul Aziz. Bahkan disinyalir suratnya itu sekarang sampai hari ini ada di Museum Italia, di Ferrara Italia. Ya, persis seperti buku yang ditemukan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2002 oleh Asnan Wasyudi, hasil sarasian atau muktamar atau hasil semacam rapat para wali songo, itu bukunya aslinya tersimpan baik di Italia. Namanya Perpustakaan Aristia, tepatnya di daerah Ferrara, sehingga dikatakan Keropak Ferrara. Karena keropak itu bahasa Indonesia anjara lontar atau rontal, bahasa Italianya adalah keropak. Yang menarik hadirin sekalian, dari lontar tersebut yang tebalnya 23 halaman memuat hasil sarasehan muktamar yang diadakan oleh para wali, yang isinya menyoal tentang ma'rifatnya Siti Jenar, mengadili Siti Jenar, apakah Siti Jenar itu termasuk sesat atau tidak, sehingga berdasarkan hasil muktamar tersebut diputuskan bahwa Siti Jenar membawa akidah yang sesat menyesatkan. Itu tersimpan di sana dan sudah diterjemahkan ke dalam awalnya bahasa Belanda oleh Profesor Dr. Drewes, kemudian tahun 2002 diterjemahkan oleh Wahyudi ke dalam bahasa Indonesia. Dan insya Allah hal itu termasuk bahan penting yang saya turunkan di dalam kitab Fakta Baru Wali Songo. Hadirin sekalian, kembali lagi, kalau memang seperti itu, menurut pendapat yang rajih yang kuat, seperti yang telah ditegaskan oleh Profesor Dr. Hamka, Islam masuk ke Indonesia abad pertama. pada zaman awal pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian semakin gencar pada zaman Muawiyah, bahkan terjadi surat menyurat antara raja-raja yang ada di Jawa, terutama Sriwijaya dengan Muawiyah. Bahkan dilanjutkan berikutnya pada zaman Umar bin Abdul Aziz, apalagi zaman Daulah Abbasiyah dan berikutnya. Ini data-data sejarah. Bahkan Al-Mas'udi di dalam kitab Murujud Dhahab, pada abad pertama Masehi ini Hijriah, sudah banyak orang-orang Muslim yang tinggal di daerah Kanton, yaitu daerah China, kemudian dalam Ma'bar atau Malabar, dan daerah-daerah India. Otomatis hadirin sekalian, Aceh adalah negeri paling utama pertama menjadi pangkalan datangnya orang-orang Arab ke Indonesia. Pertama posisinya, kemudian yang keduanya lautannya untuk singgah menuju ke timur, ya Sumatera sampai Jawa, sampai akhirnya ke timur terus Ternate, tidak mungkin kalau tidak melalui daerah Aceh. Dari sini hadirin sekalian, para ahli sejarah sepakat Islam pertama kali singgah di Indonesia di Aceh. Dengan demikian hadirin sekalian, pada abad kurang lebih 13, kurang lebih tahun 1292, di sana ada seorang raja yang namanya Merasilu, kemudian masuk Islam, mengganti namanya dengan Al-Malikus Salih. Akhirnya dari sanalah turun raja-raja sampai akhirnya pada abad ke-16, tepatnya tahun 1636 wafatnya, yaitu Iskandar Muda, yang terkenal bagaimana perlawanannya dengan penjajah, bagaimana perlawanannya dengan Portugis, Belanda dan yang lainnya. Bahkan ada yang sekalian terkenal juga keadilannya, sampai-sampai dia tidak memiliki keturunan laki-laki. Kenapa? Karena dia menghukum rajam anaknya sendiri, laki-laki. Kenapa dihukum rajam? Karena dia disinyalir telah selingkuh dengan salah satu istri prajuritnya. Makanya setelah itu yang menjadi raja adalah menantunya, Iskandar Sani. Setelah Iskandar Sani meninggal pun, akhirnya yang menjadi raja adalah Sofia, yaitu anaknya Iskandar Muda. Dengan demikian hadirin sekalian, kita bisa simpulkan Aceh wabil khusus dan Sumatera secara umum betul-betul serambi Mekah, dan sangat patut menjadikan Mekah itu sebagai ibu kota. Dan yang kedua, kenapa dikatakan serambi Mekah? Karena Aceh tidak mengizinkan orang-orang non-Muslim tinggal di Aceh. Dan ini yang ditutupin oleh banyak ahli sejarah, tidak diungkap. Makanya raja yang paling hebat lagi sekitar tahun hidup tahun 1345, yaitu Malik Zahir Shah, yang dikenal dengan seorang raja yang sangat sederhana, adil, cinta ulama, bahkan setiap Jum'ah melakukan kajian. Sampai-sampai Ibnu Battuta datang dua kali ke Sumatera untuk melihat secara langsung. Di dalam kitab rihlahnya disebutkan bahwa dia dua kali datang ke Sumatera. Ini pelancong Arab yang dari asli Maroko Al-Maghribi datang dua kali. Dikisahkan, saya disambut oleh Daulasah di bandar Aceh. Kemudian setelah itu saya dibawa ke penginapan. Di sana saya dijamu dengan baik, diperlakukan secara bagus, bahkan diberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ternyata dia penasaran, saya itu ingin ketemu raja, kok sampai 3 hari tidak ditemukan. Alasannya sudah menjadi tradisi Raja Malik Zahir Shah, kalau punya tamu besar dia dilayani sampai 3 hari, diberikan haknya secara penuh, baru setelah itu dia mengadakan pertemuan. Masya Allah, ihtiramnya terhadap tamu. Yang menarik, ketika kajian setiap setelah sholat Jum'ah, ya, di depannya ini adalah para pejabat negara, di sebelah kanan raja ini adalah para ulama, sebelah kiri raja adalah para menteri. Dan setelah itu beliau sholat asar, dan setelah sholat asar diadakan pertunjukan tari gajah sama tari kuda. Jadi gajah itu menari. Itulah yang membuat Ibnu Battuta terheran-heran. Sampai-sampai hadirin sekalian, ya, kalau kita lihat bagaimana kitab-kitab yang nyampe ke Aceh adalah kitab-kitab yang bagus semua. Kitab-kitab yang dikaji adalah fikih Syafi'iyah. Dengan demikian, sekarang bagaimana terutama secara umum Sumatera, wabil khusus Aceh, dikembalikan lagi kepada al-Islam alal kitabi wa sunnah. Kejayaan ini harus kembalikan lagi. Ya ikhwan, perlu diketahui juga, di Sumatera ini Syiah juga pernah berjaya hampir 3 kali. Syiah pernah berjaya pada abad ke-10, kemudian ditumpas oleh Raja Malikus Saleh. Kemudian muncul lagi pada abad ke-12, kemudian tumpas lagi, kemudian muncul lagi pada abad ke-14 yang dimotori oleh Hamzah Fansuri, kemudian diikuti oleh muridnya Samsuddin Pasai, kemudian diperangi oleh seorang ulama besar asli turunan dari ini Pakistan, yaitu Nuruddin Ar-Raniri. Beliaulah yang bersama Sultan Iskandar Sani memerangi, menghilangkan, dan juga membasmi akidah Wahdatul Wujud. Puncak kejayaannya sampai muncul aliran Manunggaling Kawula Gusti. Ketika itu Nahrasyiah, raja terakhir Aceh Darussalam, memiliki penasihat namanya Maharaja, memiliki perdana menteri namanya Maharaja Bokoi. Maharaja Bokoi ini memiliki penasihat agama namanya Abdul Jalil. Abdul Jalil inilah yang akhirnya diutus ke Jawa untuk menyebarkan akidah Wahdatul Wujud Manunggaling Kawula Gusti. Akhirnya di Jawa dinamai orang Jawa Syekh Siti Jenar. Sampai pengaruhnya, puncak kejayaannya ketika berdirinya negara Pajang. Pada saat itu rajanya adalah Joko Tingkir yang dikenal dengan Hadiwijoyo. Kemudian Mataram juga puncak kejayaan Syiah Manunggaling Kawula Gusti adalah seorang raja yang dikenal sangat bengis, sadis, membantai 5.000 sampai 6.000 ulama Giri Gedaton bersama anak istrinya yang tidak lain adalah Amangkurat I. Bahkan hadirin sekalian, hanya istri, kan dia punya istri banyak, 34 istrinya dibantai habis dibunuh karena disinyalir bersekongkol membunuh meracuni istri tercantiknya yang satu. Inilah hadirin sekalian sejarah berdarahnya Syiah, kejayaan terakhir, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak membangkitkan lagi. Oleh karena itu, usaha ulama-ulama Sumatera dari sejak mulai zaman awal Ahmad Khatib Al-Minangkabau, kemudian dia belajar ke Mekah, kemudian selama 20 tahun terus melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh yang datang dari Sumatera. Bahkan Bapak Ibu sekalian, walaupun beliau itu tinggal di Mekah berpuluh-puluh tahun, bahasa Minangnya masih fasih. Kenapa? Karena terus mengulirkan tajdid sampai akhirnya banyak murid-muridnya, di antaranya adalah Syekh Jamil Jambe. Kemudian ada muridnya lagi Haji Rasul yang tidak lain adalah Abdul Karim Amarullah, bapaknya Hamka. Hamka itu singkatan apa? Haji Muhammad Abdul Karim Amarullah. Beliau menulis kitab judulnya Ayahku. Haji Rasul adalah tokoh reformer yang ingin mengembalikan kejayaan Serambi Mekah. Bersama beberapa temannya terus mengulirkan tajwid di Sumatera. Bersama Syekh Jamil Jambik belajar ke Mekah dengan Ahmad Khatib Al-Minangkabau dan muridnya sangat banyak sekali. Yang di Jawa diantaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasim Ash'ari. Ini murid-muridnya. Sampai mendirikan Tawalib. Namun ketika saat itu Tawalib dirundung perpecahan karena dikeroposkan oleh Datuk Batuah, salah satu juga aktivis yang ada di Tawalib, namun terpengaruh dengan komunis. Bahkan tidak tanggung-tanggung dia mengislamisasikan komunis. Jadi ada komunis yang islami, kata dia. Tokohnya adalah Datuk Batuah. Sementara di Jawa tokohnya adalah Haji Misbah, juga sama melakukan islamisasi di Jawa. Akhirnya dapat tawaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Sumatera. Maka ketika itu langsung Haji Rasul mengiyakan. Haji Rasul menangkap peluang dan akhirnya beliaulah ketua Muhammadiyah pertama kali di Sumatera. Dalam waktu singkat beliau sudah bisa mengumpulkan kurang lebih 20 ribu pengikut. Karena memang Masya Allah pengaruhnya, ya. Dan masih banyak ada sekalian tokoh-tokoh berikutnya, ya, timbul tenggelam. Terus kemudian muncul Imam Bonjol yang melakukan perjuangan dakwah, ya, yang tidak lain di sana imperialisme tujuan utama, jihad tujuan utama, namun didistorsi oleh sebagian ahli sejarah. Kalau sudah menyebut nama Imam Bonjol, pasti isinya adalah padri, pasti isinya adalah Wahabi. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, maaf. Dari tahun 1825 sampai 1837 beliau konsentrasi di Benteng bersama orang-orang Minangkabau untuk melawan penjajahan. Bahkan penjajah rugi besar ketika perang tersebut. Hampir kurang lebih 93 ribu pasukan Belanda habis. Dan ketika itu juga terjadi perang di Jawa bersama. Udah cukup ya. Tapi sampai jam berapa? Oh, 9. Terus atau sholat? Oh ya. Baik. Hadirin sekalian, nanti kita akan lanjutkan setelah sholat Isya insyaallah. Sekarang azan dulu. Hadirin sekalian, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Tadi sudah kita sampaikan Aceh secara khusus dan Sumatera secara umum adalah Serambi Mekah. Masihkah Serambi Mekah itu hingga sekarang? Jawabannya sudah mulai luntur. Bahkan secara umum Islam di Indonesia yang dulu menjadi basis-basis kuat, terutama Bukit Tinggi, Padang, sekarang sudah mulai luntur. Malah apa yang dikhawatirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana beliau mengatakan Allah menjamin Islam tidak akan hilang dari bumi ini. Tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Sejarah membuktikan. Lihat Andalusia. Berapa tahun Islam memimpin di Andalusia? Dari tahun 75 Hijriah sampai 879 Hijriah. Hampir 800 tahun lebih. Sekarang tinggal tersisa berapa? Kurang dari 1%. dan tidak main-main. Sekarang cari masjid pun susah, cari makanan halal pun susah. Masjid yang dibangun oleh kaum muslimin di Andalusia sekarang sudah menjadi museum. Istana yang cantik dan indah, coba bayangkan hadirin sekalian, dibangun abad berapa sampai sekarang masih begitu megah, yaitu Istana Alhambra. Dalam bahasa Spanyolnya, bahasa Arabnya sebetulnya Alhamra, Istana Merah. Hilang. Tidak usah jauh-jauh. Islam dulu menguasai Champa, bahkan raja-rajanya dulu Muslim. Justru dai-dai yang datang ke Jawa dulu datangnya dari Champa. Raden Rahmat atau Rahmatullah yang dikenal dengan Sunan Ampel, anaknya Ibrahim Samarkandi menikah dengan salah satu putri Raja Champa. Kemudian datang ke Indonesia, kemana, ke Jawa. Sekarang tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya lepas, dipegang oleh komunis dan umat Islam tinggal 0.5%. Tanda-tanda hilangnya Islam di Indonesia, terutama di daerah-daerah basis, sangat nampak. Satu, kemajuan intelektualitas, ekonomi, sarana hidup, dan teknologi cukup pesat. Namun perkembangan moral dan agama kurang mendapatkan perhatian, bahkan terpuruk. Agama hanya sebatas pengakuan luar saja melalui KTP, atau status sosial. Moral hanya sebatas pujian semata. Ini sekarang masya Allah, di setiap pojokan ada S1, di setiap daerah ada S2, S3. Tapi moralitas korupsi semakin merajalela. Amoral di mana-mana. Tidak kenal sopan santun. Budaya ketimuran sudah mulai hilang, apalagi Islam. Mana sekarang istilah syara memutus, sandi beramal? Bergeser, pindah. Adat bersandi syariah, syariah bersendi adat. Sekarang bergeser lagi antara adat dengan syariat, enggak tahu kemana. Kalau dulu syara memutus, adat memamal, terus digeser, adat bersendi syariah, syariat bersandi adat, sejajar. Tapi sekarang sudah habis. Coba ada yang salian yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW pada umatnya. La ya'tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li law kana minhum man ata ummahum ala niyatan lakana min ummati man yaf'alu dhalika. Akan terjadi pada umatku ini seperti yang terjadi pada Bani Israel, saking persisnya seperti sandal ketemu pasangannya. Kalau seandainya di antara mereka mendatangi ibunya di tengah jalan, zina dengan ibunya, umatku juga akan menirunya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in law dakhalu jukhra dabbin la dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti ajaran, sistem, kebiasaan umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau seandainya di antara mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, kalian juga akan memasukinya. Apa ada orang Yahudi Nasrani yang masuk hewan ke liang hewan seperti biawak? Apa ada manusia yang masuk ke liang hewan biawak? Enggak ada. Maksudnya, seandainya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap mustahil oleh agama kita, umat kita juga menirunya. Saya tanya kepada antum semua, tolong jawab jujur. Mungkin ada seorang Aisyah keluar ke pasar cuman pakai cawet tok, cuman segini, masya Allah. Mungkin sekarang ada seorang Muslim namanya Abdullah Ahmad bermuamalah dengan riba. Mungkin enggak, Pak? Sekarang ada seorang yang namanya Latifah, namanya Qanitah, ikut acara Miss World. Sekarang kenyataan. Mungkin enggak ada seorang ustaz ikut-ikutan ulang tahun. Happy birthday to you, happy birthday to you. Rawahul Bukhari. Ada? Enggak ada. Aneh. Yang lebih lucu lagi, Rasulullah di ulang tahun nih. Inilah kenyataan. Hilang. Coba sekarang saya tanya kepada bapak ibu sekalian, terutama bapak-bapak, lebih menarik mana konser sama kajian di anak-anak muda kita? Lebih menarik mana sekarang datang artis sama datang ustaz, apalagi ustaz jenggotan? Masya Allah. Seandainya sekarang, Pak, ada pertandingan bola Piala Dunia di Eropa, itu biasanya kan pas pertandingannya sholat subuh, pas adu penalti, komat subuh, masjid apa terus? Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Umat kita seperti itu. Hilang, Pak. Apalagi pemuda kita sedang dihancurkan oleh lima cara musuh yang enak, halus, dan pasti menarik. Apa itu lima? Satu, S, sinema. S2-nya, spot. S3-nya, smoking. S4-nya, sek. S yang kelimanya, apa? Song. Udah, gak ada yang gak enak. Pemuda mana yang gak tertarik lima? Yo, saya tawarin sinema. Masya Allah, santri pun masuk gedung film. Ditanya, kenapa mas ke gedung film? Dalam rangka nguji iman, Pak. Masya Allah, hebat ente. Nguji iman di gedung film. Kayak wali aja loh. Yang kedua, spot. Mas, saya tanya antum semua, ketika lomba lari, yang antum tonton apanya? Saya tanya sama antum semua, pakaiannya pelari laki dengan pelari perempuan, mana yang lebih lengkap? Pesenam laki sama perempuan, mana pakaiannya yang lebih lengkap? Perenang laki sama perempuan, mana yang lebih lengkap? Ketika pertandingan bola, nonton pemainnya, apa nonton yang nonton? Masya Allah, belum lagi mengandung unsur judi dan gambling. Hancur. Sudah tidak tertarik lagi pemuda-pemudi kita untuk diajak maghrib ke surau. Yang dulu bapak ibu sekalian, kecil saya masih tidur di surau. Maghrib sudah bersimpuh mengambil Al-Quran, rebutan menghatamkan juz-juz Al-Quran. Sekarang sudah tidak ada yang tertarik untuk datang ke masjid. Betul yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna min asrati sa'ah ayyadabahan nasu fil masajid. Tanda di antara tanda kiamat, orang berbangga-banggaan di dalam masjid tetapi isinya kosong. Kosong. Terus terang saya ngomong apa adanya, biar apa-apa ada. Orang sekarang membangun masjid, Pak, seperti membangun keranda mayit. giliran selesai, rebutan gak mau masuk. Iya gak? Iya. Kalau antum bangun keranda mayat gak apa-apa, bapak duluan aja deh yang masuk, gue nanti deh pak. Oke, gak apa-apa. Tapi kalau sekarang antum bangun masjid sudah selesai, megah, orang lain yang disuruh masuk. Lah bapak kemana? Oh pak, sholat jamaah itu kan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ya yang penting ada sekelompok orang yang sholat pak, yang lainnya gugur. Tapi kenapa bapak yang gugur? Sekelompok siapa? Muadzin, marbot, sama orang nyari saudaranya belum nemu, nitip tidur di masjid, ngelengkapin jamaah subuh. Iya enggak? Ini saya, ini panasnya setelah isya memang sengaja. Gitu. Ya. Ya. Jadi syukurin yang pulang enggak nemu panas. Ya. Real. Masya Allah. Sekarang smoking. Ya Allah pak, kalau seandainya orang muslim yang rokok dalam satu hari 100 juta di Indonesia, dalam satu hari menghabiskan 10 ribu kali 1 juta berapa? 100 juta? Ada yang bisa ngitung? 1 2 berapa? Ya 1 triliun. Allah Bapak. Makanya orang Kristen di Indonesia itu cuma 5% kurang, tapi gereja dari Sabang sampai Merauke, Merauke sampai Maroko, megah-megah. Kenapa? Ternyata yang infak kaum muslimin. Loh, ana terus terang aja, habis ini enggak diundang juga enggak apa-apa. Ana dalam rangka untuk berlepas diri di hadapan Allah, ngeri, Pak. Coba Jarum Super yang terkaya di Indonesia itu, Masya Allah, tanah di seluruh Kudus hampir dia beli semua, sampai gak ada tanah yang gak bisa dibeli lagi, gak ada, habis. Anehnya gak ngerokok dia, itu tahu karena itu racun. Kalau antum gak percaya, kasih ketek rokok, mau gak? Gak mau. Jadi ketek aja tahu bahaya mas, gitu loh, bahaya. Kanker rokok, jantung rokok, melarat rokok. Ini smoking. Selanjutnya apa? Seks. Pergaulan bebas muda-mudi. Anak tanya pak, lihat. Kalau dulu di Eropa kita dengar hamil di luar nikah, anak umur 17 tahun gak perawan, itu banyak di Eropa. Di negara-negara Islam Masya Allah masih terjaga. Ini budaya ditransfer ke negara-negara Islam. Sekarang sudah mulai cari perawan di perguruan tinggi susah. Mulai turun lagi cari perawan di SMA, udah mulai susah. Turun lagi cari perawan di SMP, sudah mulai susah. Hancur. Pak, melek gak nih? Paham gak nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir apa tadi? Hah? Song. Masya Allah pak, sekarang ini ulama mana, kiai mana, ustadz mana yang bisa bicara musik itu haram? Ada 5 perkara yang sudah sulit untuk dikhutbahkan di mimbar bebas, mimbar Jumat. 1, haramnya riba. 2, haramnya musik. 3, haramnya pacaran. 4, haramnya membuka aurat. Iya enggak? Iya. Susah sudah. Nomor 5, susah. Wah, bapak ngomong itu haram, wah, dimusuhi semecit sekampung. 5. Dan ini semua diindahkan. Riba diindahkan dengan bunga, namanya dulu rentenir lintah darah, lintah darat, sekarang dinamakan Fainan. Coba kalau antum ada orang yang kenalan sama antum, ngasih kartu nama, kenalan Pak Rentenir. Wah, bubar, kaget. Atau silakan Pak, wah lintah darat. Tapi Fainan, Masya Allah, keren. Orang pun penasaran, Pak, apa toh Fainan itu? Wes, yang penting duitnya banyak itu loh Mas. Itu dihaluskan. Khomer, minuman keras dihaluskan. Brandy, kontol, drum, topi miring. Ya? Yeah? Pelacur, PSK. Pekerja kok. Ya namanya kerja, yang penting kan enggak ganggu orang. Yang penting kan enggak ngerugiin orang. Itu. Orang kita itu Pak, untuk menengarai haram, untuk menjulukin haram, untuk mengharamkan sesuatu itu ganggu orang. Sihir yang penting gak ganggu orang. Sihir itu yang haram cuma satu, santet. Yang lainnya gak ada masalah. Masya Allah. Selanjutnya, nomor dua. Gejala masyarakat untuk mencari keseimbangan antara dunia dengan akhirat, intelektual dengan moral, tampak berat sebelah, pincang dan lebih menonjol kehidupan materialistis daripada ukhrawi. Coba sekarang, kalau perut kosong, cepat lari ke rumah makan. Kalau sekarang dompet kosong, cepat diisi. Hati kosong, cepat diisi. Otak kita kosong dari ilmu, cepat diisi. Hadirin sekalian, anak-anak kita di kelas, sekolah-sekolah, gak hafal lagunya si artis ini, gengsi malu. Tapi gak hafal Al-Quran, Masya Allah, cuek. Nih, cuek. Berat sebelah. Coba, sekarang ada beras palsu rame. Terus apa lagi? Apa palsu lagi? Uang palsu, ribut. Hadis palsu, ribut gak? Ah, udah deh. Mau palsu, mau ini, yang penting hadis. Iya. Yeah. Sekarang hadirin sekalian, maaf. Kalau ke sekarang pergi ke kondangan, pertemuan-pertemuan resmi, yang itu tidak ada nilainya sama sekali kadang-kadang di akhirat. Masya Allah, persiapannya sehari penuh, pakaiannya pun jahitin yang baru karena mau disut. Coba sholat pakai kaos oblong. Berani antum pakai kaos oblong itu ketemu camat? Masya Allah. Antum nganggep siapa yang antum hadapi ketika sholat? Antum sekarang nganggep sama siapa? Makanya Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib, ketika saat wudu, habis wudu, mukanya menguning. Lalu ditanya sahabat sekitarnya, kenapa kamu seperti itu wahai Ali? Nama kunyah ini, lakabnya Zainul Abidin. Kamu tahu enggak siapa yang kita akan temui? Masya Allah. Sahih. Ada orang sholat sambil ngantuk, Pak. Tanyakan sama dia. Pernah enggak kalau ngambil gaji ngantuk? Atau Masya Allah ngirim uang, nulis itu apa namanya di rekening kan? Ngantuk enggak? Enggak berani. Jangan-jangan mau mencet 4 juta jadi 40. Diplototin. Dijagai. Masya Allah Pak, maaf. Ada ibu-ibu kampung bagi-bagi cuma duit 20 ribu. Antriannya sampai sebelum subuh. Apakah dia antri untuk sholat tahajud seperti itu? Apakah dia antri untuk datang ke masjid yang mendapatkan, kata Rasulullah, rak'atul fajri khairun minad dunya wa man fiha, dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Allahu Akbar. Berat sebelah. Ya. Yeah. Wong sholat aja itu bisa kalah kok sama bola. Alasannya Allah kan maha pengasih, maha penyayang, mas. Masa Allah gak tahu? Ya tahu, ente gak bener. Lucu. Ini kan bola 4 tahun sekali, mas. Ya kesempatan kan gak berulang-ulang seperti ini. Masya Allah, pak. Itu jam 2:30 dibela-belain bangun. Kalau ngantuk pun nyeduh kopi ratindeng diminum. Bahkan kalau nonton pun kalau bisa jangan sampai kedip. Takut pas bola masuk kedip merem. Wah, rugi gak siaran langsung. Sampai seperti itu. Tapi kelewat ngaji, pak, cuek. Wah, sekarang ini ada kajian di Surau TV. Kelewat satu jilidnya sel banget. Gak ada. Wah, gak ngaji setahun aja cuek. Allahu Akbar. Nomor 3, norma-norma agama dan kesusilaan, kalau tidak bisa dikatakan amburadul, minimal kurang diperhatikan dalam pergaulan muda-mudi Islam. Sedang mereka adalah generasi yang akan meneruskan kepemimpinan umat dan harapan masa depan umat. Coba, apakah ia seperti mereka-mereka ini akan memimpin negara ini, pak? Apakah kita tidak bertanggung jawab, pak? Masya Allah, maaf, saya pernah tabligh ke daerah Demak. Pulang itu kepapasan sama adik-adik pang. Jumlahnya masya Allah banyak sekali. Saya tanya sama yang nyopir, pak, ini dari mana nih? Ini ada konser, pak. Masya Allah. Coba, inikah yang akan memegang negara ini 20 tahun yang akan datang? Inikah potret umat Islam yang akan memperjuangkan nasib umatnya, agamanya? Inikah nanti yang akan menjadi harapan bangsa, agama, dan negara? Anjur. Memang mereka yang inginkan. Mereka dihancurkan dengan pergaulan bebas. Mereka dihancurkan dengan narkoba. Dihancurkan dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan asusila. Supaya mereka tidak ingat agama. Makanya betul yang dikatakan Zweimer. Zweimer ini misionaris yang ketika itu melepas misionaris ke seluruh dunia. Wahai teman-temanku, tugas utama kalian bukan memasukkan orang-orang terutama muslim ke Kristen. Karena mereka tahu agamanya mereka sesat, gak ada faedah. Ngapain masukin mereka? Toh sama-sama. Tapi tugas utama kalian yang penting mengeluarkan mereka dari agama mereka dan memutuskan hubungan dengan moral nilai-nilai agama mereka, sehingga kita temukan generasi-generasi yang putus hubungan dengan Rabb-nya Allah, sehingga pada saat itu kita mudah kendalikan, kita mudah setir. Itu sekarang sudah hampir nyaris, masya Allah, pak, hampir. Coba bayangkan bagaimana kita menunggu dari mereka itu perubahan positif moral sopan santun. Pelajaran agama seminggu 2 kali itu pun yang ngajar nggak bener, itu tunggu apa sekarang? Sementara yang mencekoki mereka, yang mengajak mereka kepada berbagai macam kemungkaran, maaf, setiap saat TV 24 jam, koran, majalah porno 24 jam, situs-situs semuanya, HP bisa 24 jam. Udah enggak balance. Seandainya, pak, mereka itu ngaji tiap hari, itu saja enggak bisa menghadapi berbagai macam kampanye black camp untuk menghancurkan moral lewat situs-situs, lewat internet, dengan berbagai macam film-film porno dan porno aksi. Apalagi cuman seminggu 2 jam. Apalagi ngajarnya juga formalitas. Wis hafal rukun Islam beres, rukun iman beres. Yang penting jawab ujiannya benar ya. Udah selesai. Bekas gak bekas itu nomor sekian. Makanya, pak, Antum lihat pola mereka setelah keluar dari sekolah, pola koruptif, gampang korupsi. Karena kejujuran bukan nilai, moral bukan perjuangan, amanah bukan suatu hal yang harus diperjuangkan. Itu sekolah. Selanjutnya, hadirin sekalian, orang yang menjalankan agama secara benar, nih dengerin, orang yang menjalankan agama secara benar dan kafah dituduh garis keras, puritan, kolot, bahkan dipandang sebagai ancaman yang harus diwaspadai. Sementara kaum abangan yang kurang setia terhadap ajaran Islam dianggap memeluk Islam, rahmatan lil alamin. Wah, keren julukan orang-orang yang sekarang mengamalkan Islam dengan benar, mengikuti Al-Quran dengan sunnah, kasih julukan yang serem. Orang sekarang katoknya cingkrang, negornya pun sinis. Mas, ISIS ya? Masya Allah. Jenggotnya agak panjang, jabatan tangan pun ngeledek. Mas, lo masih hidup? Teman-teman lo udah pada habis. Kalau lagi Idul Fitri pun, Idul Adha pun ledekannya, lo mau kambing tua? No, banyak. Yang ibu-ibunya pakai jilbab pun diledek, Masya Allah, kayak Batman. Berbagai macam teror, julukan, gelar-gelar yang membuat orang itu tidak istiqamah, minimal ragu-ragu. Sementara orang yang sekarang ini apa aja boleh. Ya, sholat iya, apa aja juga iya. Kalau muda, sholat iya, pacaran iya. Itu namanya Islam rahmatan lil alamin. Islam toleran. Wah, julukannya keren-keren. Kalau ini, wah bahaya. Alhasil adina salian, agama ini mengerikan. Kita sampai kepada suatu kondisi, bada al-islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam dulu mulai awalnya terasing dan akan kembali terasing. Fatuba lil ghuraba, dan sukseslah orang-orang yang dianggap terasing. Siapa mereka? Unasun salihun fi unasi su'in kasir man ya'sihim aksaru mimman yuti'uhum. Manusia yang soleh hidup di tengah komunitas orang-orang yang jelek banyak sekali, yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Great. Sekarang berikutnya, penarangan keagamaan kurang mendapatkan porsi yang cukup, terutama dari pemerintah. Bahkan masyarakat cenderung dibiarkan untuk memilih agama. Sebaliknya, pikiran dan gerakan yang menghendaki untuk dapat melepaskan diri dari norma-norma agama, kesusilaan dalam segala cara dan bentuknya sangat kuat dan progresif. Orang sekarang murtad 5 kali sehari juga enggak peduli kok. Silakan. Bahkan dikatakan di Pulau Mentawai itu orang pindah agama sehari itu bisa 2 kali kayak ganti pakaian. Bisa 2 kali sehari. Apalagi dengan guliran kampanye liberalisme. Semua agama benar, artinya Anda pindah agama manapun sehari mau 5 kali enggak salah. Pagi Buddha, setengah siang Hindu, menjelang siang Islam, menjelang asar Kristen, menjelang maghrib Yahudi, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Mudah. Bahkan tidak ada fasilitas. Harusnya kan di sini ada kontrol minimal. Yang muslim tolong dibina keislamannya. Yang Kristen dibina keislamannya. Enggak dibiarkan. Liar. Dan cenderungnya yang terus menjadi target, yang menjadi black camp, selalu Islam. Ini kondisi. Selanjutnya, kemajuan teknologi dan budaya mendorong tercapainya kesejahteraan, namun seringkali disalahgunakan, yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma susila, seperti munculnya tempat-tempat hiburan, maksiat dan dugem. Pak, Bu, sekarang sudah tidak ada istilah lokalisasi. pelacuran. Karena pelacuran sudah di kanan kiri kita, hampir di setiap tempat, kalau tidak minimal online. Sekarang sudah tidak ada lokalisasi perjudian. Dengan mudah orang melakukan perjudian di kanan kiri kita. Yang online, yang manual, yang otomatik, yang kasino, sudah menjadi barang mudah. Bahkan maaf, barangkali ana dikatakan kurang sopan. Kalau kita keluar di Jakarta atau kota-kota besar malam, cari korek api sama perempuan nakal, mana yang lebih mudah? Ayo, jawab. Mana yang lebih mudah keluar? Masya Allah. Makanya Pak, kalau kita-kita dulu masih aman, dibiarkan orang tua kita satu hari gak diurus, aman. Paling banter main bebek di sungai. Nakal-nakalnya dulu dibiarkan satu minggu, paling banter nonton layar tancap. Lakonnya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Yang keluar paling banter ateng. Sekarang Pak, anak kita biarkan Pak, subhanallah, 5 detik sampai Australia, teng teng teng teng teng WA. Sampai 5 detik sampai Amerika. Kalau dulu orang ingin melakukan pelacuran harus jalan berpuluh-puluh kilo, membutuhkan 2-3 jam. Sekarang 2 menit. Serat, serat, serat. Apalagi untuk mendapatkan CD porno. Wah, kalau tidak ke ibu kota enggak mungkin. Sekarang Masya Allah. Selanjutnya, dunia tempat-tempat hiburan marak di mana-mana. Diskotik buka di mana-mana. Dan begitu juga bar, apalagi alasan kebebasan dan demokrasi. Masya Allah. Di samping Pak, miskin iman, miskin duit, akhirnya menghalalkan segala cara. Orang muslim pun kadang-kadang cuma bisa nyunnah dalam masalah sholat, nyunnah dalam masalah pakaian, tapi soal masalah mencari harta tidak sama sekali sesuai dengan sunnah, kalau tidak jauh dari sunnah. Sehingga di dalam cara mencari hartanya, wal gedwal, halal haram diuntal, yang penting di perut enggak nyengkal. Bahkan di antara mereka untuk ngetes halal haram, mencret enggak? Kalau enggak mencret, halal. Mencret, hati-hati Mas kualat. Ya Allah, toh Mas. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut. Kesenian, tradisi, budaya tertentu yang membawa kemungkaran dan kemaksiatan makin deras membanjiri masyarakat dan sangat mudah untuk diakses terutama melalui dunia maya. Saya tanya Pak, sekarang model pertunjukan apa yang tidak ada di YouTube? Model musik apa yang tidak ada di YouTube? Model gaya penyanyi apa yang tidak ada di YouTube? Gaya ketek ada, gaya anjing ada, gaya macan menerkam ada, gaya musang lagi ngelompat juga ada, semua ada. Tarian juga begitu, tarian macam-macam ada semua. Masya Allah. Yang terakhir, habis ini kita tutup dan pulang. Berkembangnya paham materialisme mengakibatkan lahir pemikiran dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan moral yang mengarah kepada liberalis, kapitalis, dan hedonis yang cenderung memilih gaya hidup instan. Dari sinilah yang memicu korupsi, memicu orang menghalalkan segala cara, bahkan maaf, jualan kehormatan, kesucian bagi wanita sudah dianggap lumrah, yang penting dapat duit, yang penting dia punya uang, yang penting hidup senang. Uang di atas segala-galanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Sa'labah Al-Khushani, "Ya Rasulullah, bagaimana makna firman Allah, 'Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum'? Urusin diri kamu sendiri, tidak membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk." Apa kata Rasulullah? Balik tamiru bil ma'ruf. Bahkan kamu harus terus amar ma'ruf nahi mungkar. Hatta idza ra'aitum syuhhan muta'a, sampai kamu melihat bakhil yang ditaati, wa hawan muttaba'a, hawa nafsu diikutin, wa dunyan musarata, dunia diutamakan, wa ijabi dzi kulli ra'yin bi ra'yihi, orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Kenapa? Orang itu kalau sudah pelit pasti ngikutin hawa nafsu. Orang itu kalau ngikutin hawa nafsu pasti tuhannya adalah dunia. Kalau sudah tuhannya itu dunia, yang penting uang, maka yang menjadi yang dipakai undang-undang otaknya, aturan otaknya, halal menurut otaknya, haram menurut otaknya. Nas agama sudah tidak dipakai, nas Al-Quran dan Sunnah sudah disingkirkan, dibuang jauh-jauh. Inilah tiba saatnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayati 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadh minhu aminal halal aminal haram. Akan datang suatu zaman orang tidak memperdulikan dari mana dia dapat harta, apakah dari halal atau dari haram. Rawahul Bukhari. Inilah hadirin sekalian, saya ingin mengingatkan bersama-sama, Allah memenangkan Islam bukan tanpa keringat. Allah memberikan kejayaan bukan tanpa bayaran. Bahkan Allah tuntut kita dulu, intansurullaha yansurkum. Kita dulu berperan, kita dulu bangkit. Dan Pak, sekarang kalau agama-agama lain sekarang gencar mengambil alih Indonesia, komunis gencar, Kristen gencar, Syiah gencar, ahli sunnah letoe hilang. Generasi kita aja sudah deg-degan, apalagi anak kita. Kalau kita tidak gencarkan dakwah, kita deraskan dakwah, kita sampaikan kepada anak-anak kita, kita bangkitkan generasi-generasi yang sekarang duduk di bangku SD, SMP, SMA, karena mereka ini akan mengelola bangsa 30 tahun yang akan datang. Enggak tahu apakah 30 tahun lagi Islam di Padang, Islam di Aceh, Islam di Jawa masih seperti sekarang. Kita yang menentukan setelah karunia dari Allah. Karena Allah mendahulukan, in tansurullaha yansurkum. Sekarang hadirin sekalian, enyahkan hiruk pikuk berbicara masalah politik praktis. Hilangkan berbagai macam pembicaraan, agitasi-agitasi sesaat. Konsentrasi dakwah dan pendidikan. Kita hidupkan masjid makmur dengan sholatul jamaah dan kajian-kajiannya. Kita kelola manajemen pesantren sehingga bisa profesional, bisa mengajarkan, menanamkan nilai-nilai moral. Pak, Bapak, Ibu, Islam jaya di Indonesia ternyata setelah dakwah para wali, kalau di Jawa istilahnya, kalau di sini tuan guru, Buya, kalau di timur tuan guru, setelah mereka adalah pesantren dan kiainya, masjid dan ulamanya, itulah yang dulu membangkitkan Islam. Sehingga dikatakan oleh Sunan Kalijogo, sampai pada titik lir ilir tandure wusumilir, tak ijo royo royo, tak senggu kematen anyar. Cahangon cahangon penek no blimbingiku, lunyu lunyu yo peneen, kanggo tombo dododiro. Ya, kalau dinyanyikan Jawa kan, dododiro kumitir bedah, kan gitu. Tondo mono crumatono, kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung cembar kalangane. Itu maksudnya, dododiro kumitir bedah ing pinggir. Memang pada saat awal itu orang Jawa baru masuk Islam, akidahnya belum beres, hatinya masih sobek sana sobek sini, ibarat sarung tono mono rumah tono kanggo sebo menggosore menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah mati, mumpung jembar kalangane, kesempatan masya Allah, dakwah sekarang mudah. Antum ngajak kanan kiri tetangga, masya Allah pak, punya buku sifat wudhu Nabi. Antum di terminal, bandara, stasiun kasih orang banyak yang terima. TV mudah diakses untuk dakwah-dakwah dan kajian-kajian di mana-mana. Alhamdulillah. Mari kita manfaatkan. Ya, kalau ada suatu perselisihan-perselisihan, jangan dipertajam. Kita diskusi, Pak. Namanya hidup, apalagi antar agama, interagama aja ada perselisihan. Perselisihan diselesaikan dengan 4 tahap. Tahapan pertama dialogis. Tahapan kedua argumentatif. Tahapan ketiga apa? Kompromistis. Tahapan ketiganya apa? Komunikatif. Nabi Nuh alaihissalam, walaupun umatnya berseberangan 950 tahun dakwah dimusuhi, Nabi Nuh apakah kehilangan sabar, emosi, marah-marah? Tidak, tetap dialogis, argumentatif, kompromistis, komunikatif. Masya Allah, hadirin sekalian, coba lihat, mana ada seorang da'i yang sabar mengungguli Nabi Nuh. Qala rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa qala rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, aku ini sudah dakwah siang malam. Masya Allah, kalau siang malam buka warung Padang, suge, kaya. Siang malam dikerjai orang, siang malam diledek orang. Tapi subhanallah pak, terus. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Fakultus tafiru, saya katakan, ayo kaumku tobat, sadar, ayo baca istighfar. Sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun. Ya Allah, telaten. Itu bukan hanya Nabi Nuh, Pak. Nabi Yunus, Nabi Yusuf, semua, termasuk Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang masalah agama pakainya itu bukan otak tapi otot, jadi dalilut kalah dalil gelut, repot pak, nggak bisa, bubar, agama akan stagnan, ilmu tidak berkembang. Kenapa? Yang diajukan teror, yang diajukan ancaman, yang diajukan apa? Tekanan-tekanan, bukan dalil, argumen, ilmu. Ini yang kita harus kembangkan. Insya Allah gak ada masalah kita di dalam inter, apalagi antar. Tetapi dialog, duduk. Kita coba, kalau seandainya kita ada kesalahpahaman dengan non muslim, kita duduk, berani kok dialog, apalagi muslim. Ya, yang jadi masalah negeri kita itu rentan konflik vertikal sama horizontal. Makanya harus hati-hati banget mengelola konflik. Ya. Kadang-kadang dakwah dibawa ke ranah konflik. Tidak diselesaikan malah diperbesar. Caranya gampang kok. Dialogis, argumentatif, kalau enggak kompromistis, komunikatif. Insyaallah. Caranya semua persuasif. Yuk, dengan persuasif kita selesaikan. Enggak ada. Kalau sekarang saling jegal, saling fitnah, saling gasak, saling gesek, saling gosok, repot. itu kartu ATM boleh. Gesek kartu, gasak barang, gosok dodo. Gitu. Ya kan gitu orang kalau kartu kredit kan gitu. Gesek, gasak, gosok. Ya, gesek kartu, gasak barang di mall. Wah, lama. Akhir bulan masya Allah gede juga ya. Astagfirullah. Itu. Tapi kalau sekarang antar kita muslim gesek, gasak, gosok, jangan Pak. Ya, jangan. Dialogis, argumentatif, kompromistis, terakhirnya adalah komunikatif. Hiasan semua kita selesaikan dengan cara-cara persuasif insyaallah. Saya kira itu, mudah-mudahan antum tidak kecewa karena tidak ada pertanyaan, karena harusnya jam 9 sudah selesai, tapi ini kenyataannya jam 9:30. Saya mohon maaf, mungkin kalimat saya dianggap terlalu keras atau terlalu menukik atau terlalu menusuk hati Bapak Ibu sekalian. Tidak ada keinginan kecuali apa yang dikatakan oleh Allah, wa ma uridu illal islaha mastata'tu. Tidaklah saya menginginkan kecuali perbaikan sebisa saya. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik kecuali datang dari Allah. Mudah-mudahan Sumatera wabil khusus dan negeri kita Indonesia secara umum, Islam masih berbinar bersinar menghiasi kedamaian kenyamanan Indonesia sehingga tetap menjadi baltatun tayyibatun warabbun ghafur. Mudah-mudahan konflik vertikal maupun horizontal tetap Allah jauhkan dari kaum muslimin bangsa Indonesia secara umum. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.